Nisara syariat. Kemudian secara bahasa makna iman, sebagian ahli ilmu memaknakan iman secara bahasa at-tasdiq. Sebagian ahli ilmu memaknakan iman secara bahasa at-tasdiq, membenarkan. Sebagian yang lainnya ya, mengkritik hal demikian tidak cukup semata-mata tasdik, namun disertai dengan iqrar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya memilih makna secara bahasa al-iman, secara bahasa yang benar adalah al-iqrar, menetapkan. Qala wa khafu Allah haqqa khawfi, dan takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Nah, di sini dimaknakan ittaqullah haqqa tuqatih, ay khafu Allah haqqa khawfi. Takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Nah, sebagian ulama yang lain memaknakan hal demikian ittaqullaha haqqa tuqatih, ay istamirru ala taqwa, terus meneruslah kalian bertakwa kepada Allah. Kenapa dimaknakan demikian? Ya, kenapa dimaknakan istamirru ala taqwa, terus menerus kalian di atas ketakwaan? Karena keumuman kaum mukminin telah menjalankan takwa. Nah, sehingga perintah semacam ini perintah untuk melakukan istimror, terus-menerus di atas takwa. Seperti pula pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyuttaqillaha, wahai nabi bertakwalah kepada Allah, yaitu terus-meneruslah engkau di atas takwa. Sebagaimana pula dalam bahasa Arab atau nahwu, ya, kata talab, fi'il amr awalnya menunjukkan talab, talab husul al-fi'il, menunjukkan permintaan untuk mewujudkan sesuatu pekerjaan, makna al-amr. Juga bermakna al-istimrar, terus-menerus menjalankan apa yang sudah dijalankan tadi. Qala rahimahullahu ta'ala, wa dhalika bi an yuta'a fala yu'sa wa yushkara fala yukaffaru wa yuzkara fala yunsa, yaitu dengan menaati, ditaati, bi'an yuta'a, dengan ditaati. Fala yu'sa, tidak dimaksiati. Disyukuri, tidak dikufuri. Disebut, diingat, tidak dilupakan. Wadawamu, wadawimu ala tamassukikum bi islamikum ila akhiri hayatikum. Dawimu, terus meneruslah kalian di atas tamassuk, berpegang teguhnya kalian dengan agama Islam kalian. Terus meneruslah menjalani, berpegang teguh dalam agama Islam, ila akhiri hayatikum, hingga akhir kehidupan kalian. Fala talqaw Allah wa antum alaihi. Litalqaw Allah wa antum alaihi. litalqau dari kata laqiya yalqa. Kemudian lamnya lam amr, litalqauna atalqauna. Kemudian dimasukkan oleh lam amr litalqau, wawunya jamaah. Alifnya huruf ilahnya dibuang karena pertemuan dua sukun, wawu dan alif. Laqiya yalqa. Kemudian talqa, talqauna. Litalqawu. Kemudian wawunya didhamma karena pertemuan dua sukun, wawu dan lam. Litalqawullaha wa antum alaih, agar kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa antum alaih alal Islam, dalam keadaan kalian berada di atas agama Islam. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang mulia ini, ayat yang sering diucapkan oleh khutaba, demikian pula ya al-muallimun, para khatib, para pengajar dalam muhadharah mereka, khutbah-khutbah mereka, pelajaran-pelajaran mereka. Ayat yang mulia yang berisi tentang perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu di sini khitab, arah pembicaraan diarahkan kepada kaum mukminin. Kenapa? Karena mereka kaum mukmininlah yang akan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa makna taqwallah? Ittaqullaha, sebagaimana disebutkan di sini, bi an yuta'a fala yu'sa, wa yushkara fala yukaffar wa yuzkara fala yunsa. Dia ditaati, tidak dimaksiati, disyukuri, tidak diingkari, kemudian diingat, disebut, tidak dilupakan. Ini adalah penafsiran Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, yang disebutkan di sini adalah tafsir Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir rahimallahu. Dan definisi takwa yang lainnya juga disebutkan para ulama, fi'lul awamir wa tarkul nawahi, menjalankan perintah, menjauhi larangan, ini juga makna takwa. Atau juga yang lainnya menyebutkan anta ja'ala bainaka wa bainallahi wa baina iqabihi wa 'adzabihi wiqayah. Makna yang lainnya sebutkan dari ilmu takwa adalah anta ja'ala bainaka wa bainallahi wa iqabihi wa 'adzabihi wiqayah, engkau jadikan antara dirimu dan Allah, antara dirimu dan azabnya, siksanya, wiqayah, benteng, tameng, sehingga tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga makna yang lain sebutkan oleh ahli ilmu dari Talq Ibnu Habib rahimallahu taala, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu dalam risalah Tabuqiyah, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah, an ta'mala bi ta'atillah, kau mengamalkan ketaatan kepada Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya bimbingan dari Allah, tarju sawaballah, engkau berharap pahala di sisi Allah, wa an tatruka ma'siyatallah, engkau meninggalkan maksiat kepada Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya bimbingan syariat Allah taala, takhafu iqaballah, engkau takut terhadap azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna takwa. Kemudian makna ittaqullah ini juga Ya, seperti yang sudah kita singgung tadi, ya, bahwasanya makna ayat ini ketika ditujukan kepada kaum mukminin, maka menunjukkan perintah untuk istimrar, istamirru ala al-taqwa. Terus meneruslah kalian di atas ketakwaan. Ittaqullah. Sini mengandung perintah takwa, dan takwa termasuk dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang lainnya terkait dengan takwa juga, ketika takwa disebutkan secara sendirian, maka itu makna yang sudah kita sebutkan, yaitu fi'lul awamir wa tarkun nawahi, menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan. Adapun jika takwa digabungkan dengan albir seperti wa ta'awanu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, berta'awunlah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Ketika bertemu dua kata ini, albir dan takwa, maka kata albir dimaknakan dengan fi'lu al-awamir, menjalankan perintah. Kemudian takwa, tarkun nawahi, meninggalkan larangan. Nah, ini beberapa penggunaan. Nah, di sini disebutkan takwa secara tersendiri, maka mencakup ya fi'lul awamir wa tarkun nawahi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, seperti kata Islam, kata iman. Albir wa taqwa juga demikian. Kemudian pada firman Allah taala haqqatun qati, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yang disebutkan di sini, ya, khaufullah haqqa khaufihi, takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ayat ini, haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, ini dihapus dengan firman Allah Subhanahu wa taala fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Sebagian ulama sebutkan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala pendapat Sa'id bin Jubair. Beberapa ahli tafsir sebutkan di sini Sa'id bin Jubair, Abu Aliyah, Ar-Rabi' ibn Anas, Qatadah, Muqatil bin Hayyan, Zaid ibn Aslam, As-Suddi, dan yang lainnya mengatakan bahwasanya hadhihi al-ayah mansukhatun biqouli ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Ayat ini ya dihapus dengan firman Allah taala bertakwalah kalian kepada Allah dengan sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Pendapat beberapa ulama Sa'id bin Jubair, Abu Aliyah, Ar-Rabi' ibn Anas, Qatadah, Muqatil bin Hayyan, Zaid ibn Aslam, As-Suddi dan yang lainnya. Pendapat yang kedua ya sebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas bahwasanya lam tunsakh, ayat ini tidak dihapus, tidak dinasakh. Lalu apa maknanya? Kalau tidak dihapus berarti ittaqullaha haqqa tuqatih, dijalankan juga ya fattaqullaha mastata'tum, berlaku, sama-sama berlaku, tidak ada penghapusan, tidak ada nasakh. Apa maknanya? Walakin haqqa tuqati an yujahidu fi sabili haqqa jihadi. An yujahidu, hendaklah kaum mukminin bersungguh-sungguh fi sabilihi, untuk berjalan di jalan Allah. Bersungguh-sungguh fi sabilihi haqqa jihadi, dengan sebenar-benarnya, berupaya dengan sekuat tenaga. Wala ta'khudhum fillahi laumatul la'im, Wala ta'khudhum bil fillahi laumatu laim. Jangan sampai mereka ya kalah, mundur untuk berjalan di jalan Allah dengan sebab celaan orang yang mencela. Jangan. Wa yaqumu bil qisti, dan hendaklah mereka berjalan di atas keadilan lurus. Ini maknanya. Wa yaqumu bil qisti walau ala anfusihim wa abaihim wa abnaihim, walaupun terhadap diri-diri mereka, ayah-ayah mereka dan anak-anak mereka. Nah, ini dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Ada juga yang menyebutkan di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah taala menggabungkan. Artinya tidak ada nasakh, enggak ada penghapusan, masih berlaku dua-duanya ayatnya. Kata beliau, ayat fattaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih, hadhil ayah bayanun lima yastahiquhu ta'ala minat taqwa. Ayat ini, yakni ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, bayan, terdapat penjelasan terkait dengan hak Allah dalam perkara takwa. Haknya Allah demikian untuk ditakwai dengan sebenar-benar takwa. Haknya Allah itu terkait dengan hak Allah. Wa amma ma yajibu 'alal 'abdi minha, adapun yang wajib bagi hamba. Jadi ayat ini terkait dengan Allah taala, itu haknya Allah mendapatkan ketakwaan yang paling tinggi. Ketakwaan yang sebenar-benarnya haknya Allah. Bayan, penjelasan terkait dengan hak Allah dalam perkara takwa. Hak Allah demikian. Adapun ayat ya fattaqullaha mastata'tum, ini adalah ma yajibu 'ala 'abdi minha, kewajiban hamba, ya, kewajiban hamba untuk bertakwa. Bagaimana kewajibannya? Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Allah alam yang lebih dekat bahwasanya ayat ini tidak dihapus, ya, seperti penjelasan As-Sa'di yang cukup bagus. Nah, demikian juga apa yang kita nukilkan dari penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Di sini terdapat hasr, pembatasan. Jangan mati. Jangan bertemu dengan Allah kecuali dalam keadaan Islam. Sini mengandung perkara yang sangat penting, pentingnya istiqamah dalam perkara agama. Istiqamah di atasnya, di atas takwa, di atas iman, di atas kebaikan. Kenapa demikian? Karena ketika seorang dalam hidupnya, kesehariannya, dalam kebaikan, dalam ketakwaan, dalam amal saleh, fa insyaallah taala, maka dia akan diwafatkan dalam keadaan tersebut. Ya. Orang yang terus-menerus mencari ilmu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan wafatkan dia dalam keadaan terus mencari ilmu. Orang yang berupaya untuk beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, terus menerus dia lakukan. Nah, maka dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan meninggal dalam keadaan demikian juga, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Baik. Ada sebagian hadis atau beberapa hadis yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah terkait dengan ayat ini. Di antaranya adalah hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Kata Nabi SAW, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhulal jannah, siapapun yang ingin dijauhkan dari neraka. Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar, siapapun yang ingin dijauhkan dari neraka, wa yadkhulal jannah, dan masuk surga. Tentu setiap diri kita ingin semua ini. Selamat dari api neraka, masuk dalam surga. Fal tudrikhu maniyatuh, maka hendaklah ada upaya. Ya. Maka hendaklah kematian menjemput dia, mendatangi dia. Wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hendaklah tatkala kematian menjemput dia, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Kuncinya dua di sini. Siapapun yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, ada upaya. Apa upayanya? Faltudrikhu maniyyatu. Hendaklah dia mati, dia dijemput oleh kematian dalam keadaan satu. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, waya'ti ilan nas, dan dia bergaul dengan manusia, bermuamalah dengan manusia, berinteraksi dengan mereka. Ma yuhibbu an yu'ta ilaihi, ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Dia memperlakukan manusia sebagaimana pula dia senang diperlakukan dengan hal itu. Artinya apa? Tatkala seorang ingin diperlakukan dengan baik, ya, ingin selamat dari neraka, masuk ke dalam surga, hendaklah berbuat baik kepada orang lain. Sebagaimana pula dia tidak ingin diperlakukan jelek, maka janganlah dia memperlakukan kejelekan kepada orang lain. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Hadis yang sahih. Sahihkan oleh ahli ilmu. Semakna dengan hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai, ya, apa yang dicintai untuk dirinya. Kebaikan, dia senang kebaikan, maka dia pun berikan kebaikan untuk saudaranya. Hadis yang lain juga terkait dengan ayat ini dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kata Jabir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qabla mautihi bi thalathin. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 hari sebelum kematian beliau. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 hari sebelum beliau wafat. La yamutanna ahadukum. La yamutanna ahadukum. Janganlah salah seorang di antara kalian mati illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Kecuali dia berhusnul dhon, dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadits yang sahih dalam Sahih Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat berikutnya, qala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah kalian semua, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian, idz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Idz dzarfun lima madha min az-zaman, kata keterangan waktu lampau, ya. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian tatkala kalian a'daan, saling bermusuhan. Jadi musuh, yang ini musuhnya itu. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menta'lif, melembutkan, melunakkan kalbu-kalbu di antara kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Fa'asbahtum, sehingga kalian, ay fasirtum, sehingga kalian bi ni'matihi, dengan sebab nikmat dari Allah, menjadi ikhwanan, bersaudara. Akuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Dan dahulu kalian ala shafa hufratin minan nar, berada di bibir, bibir dari neraka, di ujung kehancuran, kekufuran. Kalau mati dalam keadaan kufur, maka dia berada di dalam neraka, sudah di ujungnya. Fa'anqadhakum minha, kemudian Allah selamatkan kalian minha, dari tempat tersebut, masuk Islam, beriman. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayat-Nya, la'allakum tahtadun, ya. Sehingga kalian menjadi, sehingga kalian mendapatkan petunjuk. Qala al-mufassir rahimahullah, wa tamassaku jami'an. Tamassaku, dan berpegang teguhlah kalian semuanya, bi kitabi rabbikum wahuda wahadji wahadji nabiyikum. Ada titiknya itu, ya. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan kitab Allah dan petunjuk nabi kalian, dengan Al-Quran dan sunnah. Wala taf'alu ma yu'addi ila furunqatikum. Furunqah, dengan mendomafa'. Wala taf'alu, dan janganlah kalian melakukan perbuatan, ma, janganlah kalian melakukan perkara, atau bisa juga segala sesuatu. Sini, karena siaknya nahi, janganlah kalian melakukan segala perkara, segala sesuatu yang yu'addi, menyeret kepada furunqah, perpecahan di antara kalian, baik ucapan ataupun perbuatan. Wadhkuru ni'matan jalilatan an'amallahu biha 'alaikum. Wadhkuru, dan ingatlah nikmat yang mulia, yang agung, yang sangat berharga, yang telah Allah anugerahkan nikmat itu kepada kalian. An'amallahu biha 'alaikum. Idh kuntum ayyuhal mu'minuna, tatkala kalian wahai kaum mukminin, qablal islami a'da'an. A'da'an sebagai khabar dari kuntum. Ingatlah kalian dahulu kalian wahai kaum mukminin sebelum Islam, saling bermusuhan. Fajama'allahu qulubakum 'ala mahabbatihi wa mahabbati rasulih. Kemudian Allah kumpulkan kalbu kalian untuk cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alqa fi qulubikum mahabbata ba'dikum li ba'din. Lalu Allah masukkan ke dalam kalbu kalian kecintaan sebagian kalian kepada yang lain, saling mencintai, dianugerahi iman, ya, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala saling menyayangi satu sama lain. Fa asbahtum bi fadlihi ikhwanan mutahabbina. Fa asbahtum ay fasirtum asbaha bimana sara, sehingga kalian bi fadlihi disebabkan atau karena keutamaan dari Allah taala kalian menjadi ikhwanan, bersaudara, mutahabbina, saling mencintai. Wa kuntum ala hafati nari jahannam, sementara kalian dahulu ala hafah, berada di bibir neraka jahannam, jadi pinggirnya, hampir saja jatuh ke dalam neraka jahannam. Fahadakumullahu bil islami wa najjakum minan nari, kemudian Allah karuniakan hidayah kepada kalian berupa agama Islam, diberi hidayah, taufik, masuk Islam. Wa najjakum, dan Allah selamatkan kalian minan nar, dari neraka. Qala wa kama bayyanallahu lakum ma'alimal imani as-sahihi, sebagaimana Allah telah menjelaskan kepada kalian ya ilmu-ilmu keimanan yang benar, ayat-ayat, demikian pula hadis, petunjuk hidayah. Fakadzalika, maka demikian pula yubayyinu lakum, Allah menjelaskan kepada kalian kulla ma fi salahukum, segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan bagi kalian. Litahtadu ila sabilir rasyadi, sehingga kalian bisa menjadikan ma tadi, kulla ma fihi salahukum, sehingga kalian dengan sebab petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kalian sampai kepada sabil ar-rasyad, kalian sampai ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Watasluquha, dan kalian bisa menjalaninya, diberikan hidayah al-bayan wal irsyad, kemudian diberikan pula ya hidayah taufiq wal ilham, diberikan ilmu dan dianugerahkan kepada mereka amal. Nikmat yang sangat agung, mengetahui al-haq, kemudian bisa mengamalkannya. Mengetahui kebenaran, kebatilan, kemudian bisa menjauhinya. Fatasluquha fala tadhillu anha, sehingga kalian tidak sesat dari jalan yang lurus tersebut. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang mulia ini, ini diantara sebab seseorang, kaitannya dengan ayat sebelumnya ya. Ini merupakan sebab dari sekian sebab seseorang bisa istiqamah di dalam agama Allah. Pada akhir ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, diantara faktornya, diantara faktor terbesar untuk bisa istiqamah, tidak meninggal kecuali dalam badan Islam, yaitu apa? I'tisam bihabdillah, berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan tali Allah taala. Mempelajari Al-Qur'an, demikian pula mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sebab terbesar. Nah, mempelajari kemudian mengamalkannya, al-i'tisam, akan selamat dari penyimpangan, dari kekufuran, dari kesyirikan, dan hal-hal semisal itu. Demikian juga wala tafarraqu, di sini juga terdapat sebab dari sekian sebab ketakwaan, adam tafarruq, tidak berpecah belah. Nah, tidak berpecah belah dalam perkara agama, Dan di sini mafhumnya, maknanya apa? Al-ijtima', adanya persatuan dan kesatuan di antara kaum muslimin, kaum mukminin, bersatu padu, bahu membahu, ya, menguatkan satu sama lain. Baik, pada bagian awal dari ayat ini menunjukkan perintah i'tisam, berpegang teguh dengan tali Allah, dan terdapat larangan dari at-tafarruq, berpecah belah. Dan ini merupakan salah satu dari prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam Al-Usul As-Sittah, masuk pada Al-Asru Al-Falif, prinsip yang ketiga. Prinsip yang pertama terkait dengan keikhlasan, prinsip yang kedua ini masuk pada prinsip yang kedua, yakni al-ijtima', adanya persatuan dan kesatuan, adam tafarruq, tidak berpecah belah. Adapun prinsip yang ketiga terkait dengan as-sam wa tha'ah, mendengar dan taat kepada waliul amr, menunjukkan pentingnya hal demikian. Keikhlasan terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini al-i'tisam at-tamassuk bihablillah. Demikian juga bersatu bersama dengan kaum mukminin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka, yakni dahulu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka, secara khusus kaum Al-Ansar yang dahulu mereka dalam keadaan kufur, musyrik, berpecah belah dan lain sebagainya. Kemudian Allah satukan mereka dengan sebab iman, dengan sebab takwa, dengan sebab datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pada ayat ini juga mengandung faedah pentingnya bagi kita semuanya, sebagaimana disebutkan As-Sa'di rahimallah, ya, wadhkuru ni'matallahi alaikum, pentingnya bagi kita untuk mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan mengingat nikmat Allah, maka akan menjadi sebab bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan nikmat itu tidak bisa dihitung, sangat banyak, mulai dari kita lahir di dunia ini sangat banyak, sebagaimana Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian, ya, menghitung nikmat Allah maka tidak akan bisa. Di sini terdapat perintah untuk menyebut, mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk dari bagian syukur. Tadzakkur bi ni'amillahi azza wa jal, mengingat-ingat nikmat Allah, ya. Kita sampai sekarang diberikan kesehatan, diberikan kelapangan rizki, diberikan ketenangan, ketentraman, dan diberikan nikmat Islam, nikmat iman. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabb kalian, maka ceritakan, sebutkan. Itu sebagai bentuk tadzakkur, bukan tafakkur. Bukan karena sombongan, namun untuk mengingat, agar kita tahu bahwasanya nikmat Allah sangat besar, nikmat duniawi ataupun nikmat agama. Kemudian di sini juga disebutkan nikmat Allah, nikmat mufrad mudhaf, maka maknanya mencakup seluruh kenikmatan. Nikmat mufrad mudhaf lebih-lebih diidhafahkan kepada lafzul jalalah a'raful ma'arif, isim yang paling ma'rifat, mengandung makna ingatlah, sebutlah nikmat-nikmat Allah kepada kalian yang sangat banyak. Faedah yang lain terkait dengan tajwid, ya, misalnya seorang dites suruh baca, ya Pak, dibaca namanya waqaf ikhtibari, ujian. Bagaimana bacanya? Wadzkuru ni'matallah, dibaca sampai nikmat. Gimana berhentinya? Apa berhentinya? Gimana cara berhentinya? Pakai ta apa pakai ha? Baca biru. Pakai ta. Nah, kalau waqaf ikhtibari atau misalnya waqaf idtirari, terpaksa menghabis suaranya, berhenti di sini, maka membacanya dengan tak nikmat gitu. Bukan nikmat namun nikmat. Ada beberapa tempat dalam Al-Qur'an seperti penulisannya di sini, taknya maftuhah, bukan taknya ya, bukan tak marbutah namun maftuhah, maka dibaca ketika waqaf ittirari atau ikhtibari, dibaca dengan tak nikmat. Kemudian Allah menyebutkan beberapa nikmat di sini dalam ayat yang mulia ini yang sudah kita baca terangannya dalam tafsir Yasar ini. Insyaallah kelengkapannya kita baca pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin.